Sekarang lelaki dan perempuan di zaman sekarang lelaki dan perempuan sama rupa sama kelakuan sama rupa sama kelakuan lebih susah lagi di zaman sekarang ini lebih susah lagi di zaman sekarang ini perempuan yang mengganggu lelaki. Semua terbalik sudah, yang benar menjadi salah. Namun jangan kau tergoda oleh dunia yang gila. Mungkin ini yang dikata hidayah. Segala yang haram telah pula dihalalkan. Perbuatan keji telah menjadi kebanggaan. Beginilah dunia akhir zaman. Beginilah dunia akhir zaman. Semua terbalik sudah, yang benar menjadi salah. Namun jangan kau tergoda oleh dunia yang gila. Mungkin ini yang dikata akhir zaman. Segala yang haram telah pula dihalalkan. Perbuatan keji telah menjadi kebanggaan. Beginilah dunia akhir zaman. Beginilah dunia akhir zaman. Sayangku tak berarti, artinya apa? aku betapa bahagia mendapat balasan cintamu idaman hatiku. Semoga cinta ini tersemi selamanya. Semalam aku bermimpi, hai indah sekali, ku bersanding denganmu. Semalam aku bermimpi, hai indah sekali, ku bersanding denganmu. Pengantinmu. Semua perhatian tertuju pada kita, sepasang pengantin remaja. Di dalam taman ini, betapa bahagia. Tapi alangkah sayangnya, peristiwa itu hanya sebuah mimpi. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kirain siapa? Masuk bang. Dimana saja baru kelihatan, biasanya tiap minggu kau datang. Bukan sengaja aku tidak datang, sekarang ini sangat banyak urusan. Coba katakan kepadaku apa yang harus ku lakukan dalam menghadapi musibah ini. Katakan kepadaku apa yang harus ku lakukan. Thank you. Thank you.

seorang kekasih. Dia sangat sayang kepadaku. Orangnya tampan serta beramah. Aku pun menyayangi dirinya. Cintaku padanya, cinta yang pertama. Semoga untuk yang terakhir pula. Cintaku padanya, cinta yang pertama. Semoga untuk yang terakhir pula. Aku tak ingin berpisah darinya. Jadi janganlah aku kau ganggu, karena aku tak mungkin tergoda. Cintaku telah aku berikan kepada kekasihku seorang. Cintaku padanya, cinta yang pertama. Semoga untuk yang terakhir pula. Cintaku padanya, cinta yang pertama. Semoga untuk yang terakhir pula. Aku tak ingin berpisah darinya. Jadi janganlah aku kau ganggu, karena aku tak mungkin tergoda. Cintaku telah aku berikan kepada kekasihku seorang. Semoga panjang umurmu. Terimalah hadiahku, hanya bingkisan biasa. Panjang umur, panjang umur, panjang umur serta mulia. Ibu terima kasih atas bingkisanmu ini. Kita ucapkan panjang umur semuanya. Panjang umur, panjang umur, panjang umur serta mulia. Marilah kita ucapkan panjang umur semuanya. Selamat, gembira rasa hatiku di hari ulang tahun. Semua kawan-kawan mengucapkan selamat, selamat berulang tahun. semoga panjang umur. Mari kita ucapkan panjang umur semuanya, panjang umur, panjang umur, panjang umur sekaburia. Mari kita ucapkan panjang umur semuanya. Thank you. Berkenalan, tapi ku malu untuk menyatakan. Pada suatu hari di rumah dianya ada suatu pesta, entah pesta apa. Aku pun ke sana untuk melihatnya karena ingin tahu pesta apa kiranya. Aku ingin tahu. Setelah aku tiba, hati kecewa karena tiada ku duga pesta yang meriah ku merayakan perkawinannya. Lenyaplah sudah rasaku padanya. Pada suatu hari di rumah dianya ada suatu pesta, entah pesta apa. Aku pun ke sana untuk melihatnya karena ingin tahu pesta apa kiranya. Aku ingin tahu. Setelah aku tiba, hati kecewa karena tiada ku duga pesta yang meriah untuk merayakan perkawinannya. Lenyaplah sudah hasratku padanya. akal. Ku rindu belayan, ku rindu pelukan yang telah lama tiada ku rasakan. Aku haus akan semua itu. Pada siapa aku curahkan perasaan kewanitaanku? Seandainya saja tiada dosa telah lama itu kulakukan. Dahulu kau menunjuk walau tiada kata cinta kau ucapkan kepadaku, namun matamu berbicara. Kini di saat ku merasa betapa indah kasih mesra, di mana janji telah berpadu. Kau lari tinggalkan ku sendiri merana dalam kerinduan. Bahagialah bersamanya.